Tetapi kalau Allah ni'am illa bijuzbiha. Tetapi kenikmatan tersebut tidak diketahui kadarnya kecuali dengan Allah. Jadi kita tidak lama lalu kita tahu kita penikmat. Ketika kita haus, kita ingat betapa nikmatnya kita minum air putih atau minum minuman minuman segar. Sebagaimana dikatakan, kalau kita bilik dia kata-kata dia pun asyamu dengan lawannya sesuatu yang kita tahu. Apa itu panas? Yaitu tidak sendiri. Apa itu dingin? Yaitu tidak panas. Dengan lawannya, sesuatu yang kita tahu. Lihat dalam Islam dikatakan ada iman syafa'ah. Karena manusia kalau selalu dalam keadaan kenyang, waranya selalu dalam keadaan kenyang lagi, tidak haus. Waya tepat tidak kenyang lagi. Dan selalu dengan murahnya ketimbang tetap dengan istrinya, maka dia dalam keadaan tidak mengetahui keadaan ketimbangan tersebut. Lakin bila ujiba anha syar'an aw qadara, tetapi ketika terhalang daripadanya syar'an aw qadara, apakah karena syariat atau karena takdir? Karena syariat itu harus diperintahkan, karena takdir artinya takdir musibah. Maka ketika ujiba anha syar'an aw qadara, arafa qadra hadhihi an-ni'mah, akan tahu kadar penyebab tersebut. Idan li'alimal insan bidzalika fadlu ni'matillahi 'alaihi, maka hendaklah seseorang mengetahui kadar kenikmatan yang Allah berikan, yaitu kenikmatan Allah berikan kemudahan dia makan dan minum dan nikah dengan berpuasa. Maka ketika berpuasa, dia merasa sangat hausnya, dia merasa sangat lapangnya. Maka dia ketika itu ingin betapa nikmatnya kita diberi makan oleh Allah, betapa nikmatnya kita diberi minum oleh Allah, betapa nikmatnya kita diberi kemudahan untuk nikah. Ya Allah, ya Tuhan, pihak dari Allah. Karena pada hari puasa, dia tidak merasa kesalahan tersebut. Maka minum dan nikah terhalang secara syar'an, secara syariat. Maka ketika dia terbuka, dia tahu betapa nikmat dia minum, betapa nikmat dia makan. Faya syukur bima, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadzal tahsin, atas kemudahan yang ternyata sebagian orang yang pernah merasakan lapar, yang ternyata sebagai tugas manusia tidak pernah merasakan haus, karena selalu disyukuri oleh Allah Taala. Berarti selama ini kita dalam keadaannya, berarti selama ini kita dalam keadaannya, baru ketika puasa kita tahu betapa sengsaranya, betapa susahnya orang yang lapar, orang yang haus. Jadi, dan kaidah yang ini, kaidah yang kedua ini, wahabi awati kami dia terkait kepada puasa. Dia tadi kami berpuasa ada ta'wil nafs ala sholat. Ada yang ketiga, pembiasaan sama dilatih untuk sama wa tahammul memikul beban yang berat. Asala yakuna al-insanu musrifan, agar manusia yang Allah bebas hendaklah biasa. Bayan insan fabiatihi yawmun yajurubi wa ya'bish fayakuna hadha sawmun tabalina. Karena manusia kadang-kadang tidak tahu waktu-waktu satu hari di mana dia lapar. Kadang tidak tahu di satu hari belum ada biasa terusnya. Maka dengan puasa dia sudah tahan. Terlalu berhaus-haus, terlalu berlama-lama. Kayak dulu saum dan beringan, maka puasanya menjadi beringan. Latihan sabar. Jadi terbiar dan siap. Terbiar kedua, membimbing seseorang agar jiwa yang kuat untuk menahan lapar, menahan haus, untuk tidak menggerutu, tidak marah dengan keadaan ketika dia lapar dan haus. Okay. Yang keempat, minat kita. Ayat itu lagi hadir dalam. Yang kedua, orang kaya bisa mengenali, bisa mengetahui betapa butuhnya orang miskin, betapa perlunya mereka bantuan pengertian dari orang kaya. Bayarin pulau wajah kamu. Maka ketika dia puasa, si kaya yang merasakan betapa kasihannya orang miskin yang lapar dan kehausan. Akhirnya dia laku. Wajah kamu, kamu dia lembut hati. Jadi budaya kepada orang miskin. Walihada kan Rasulullah SAW menjadi nas. Wakan Abu Muayyibun berkata, oleh karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, paling banyak memberi, dan Abu Muayyibun berkata, dan dia yang paling dermawan adalah juga dermawan, seperti angin yang lembut, membawa keberkahan dan membawa kebaikan kepada kita. Sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam. Yaitu ketika di bulan Ramadhan, ketika dibacakan Al-Quran kepada Nabi Jibril, walillah ya'lamu hajat al-mudharra idza kana huwa jama'an. Seseorang kadang tidak mengerti kebutuhan orang yang miskin, yang mudharra, yang kepepet, yang susah. Dia tidak tahu rasanya seperti apa. Kalau dia dalam keadaan kenyang, kalau dia dalam keadaan cukup, maka minum. Lagi dajah, apa kalau jujur? Tetapi ketika dia lapar, tetap sama saja orang habis. Bukan hanya dari pagi sampai sore, dia lapar bukannya. Kasihan mereka orang pembawa, bukan hanya harus disiarkan buat orang, tetapi dia selama hidup dia dalam keadaan haus. Kekurangan. Bayangkan, fadlul jud, wa'alamun, dia tahu betapa sakitnya lapar, betapa sakitnya haus. Bayangkan dia, akhirnya dia menyayangi para pemohon, menyayangi orang-orang miskin, menyayangi saudara-saudaranya, yang kekurangan. Paham bisa? Yang kedua. Ana minni tadhiqan li hayat asy-syaitan. Yang kelima, yang terakhir berpuasa adalah mempersempit ruang gerak syaitan, mempersempit jalan dalam syaitan. Lianna dikatakan jina akan kandung jauh dam dan tabi' kekillatihi wa tadiqul milihan. Karena manusia dengan banyaknya makanan yang dia telan, dengan banyaknya minuman yang dia minum, maka darah atau aliran darah semakin membesar. Maka semakin luas jalan dalam syaitan. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syaitan mengatakan, syaitan yajri ala dami adam wa jawabah. Kata Rasulullah SAW, bahwa syaitan mengalir di aliran darah, yaitu di menyebabkan katanya, orang yang berpuasa biasanya dia dalam keadaan tidak mudah berbuat dosa, karena keluar dalam syaitan bebas. Oleh hadza orang insan alladzi la yastati'u al-ba'a an yusuf, oleh karena itu perhatikan pemuda yang mampu menikah tapi pun yang sudah waktunya menikah tapi tidak mampu menikah, apa yang dikatakan? Berpuasa. Ya masyara syabab, anistata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah maka menikah. Faman yamla yastati' fa'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu menikah, maka atasnya untuk berpuasa. Terus untuk berpuasa, karena memang sempit ruang syahwat dengan berpuasa, syahwat dan kualitas seluruh. Selanjutnya yang betul dengan benar, alladzi hawiyatun angkat dalam kumulat walaumullah bilbaya. Hikmah yang benar, bahwa berpuasa akan ada perlindungan dan penjagaan. Dari apa? Dari kelebihan-kelebihan. Kelebihan makanan, kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan apa lagi? Kudulat, lukulat, pindah. Kelebihan-kelebihan makanan di tubuh kita akan berkurang. Oleh hal makhluk yang jangan usahkan dan usah. Oleh karena itu sebagai manusia ketika berpuasa semakin sehat. Karena apa yang ada pada dirinya dari kelebihan-kelebihan, berbagai macam zat-zat makanan yang bertumpuk di badannya, kemudian memberikan gula kemudian itu dengan berpuasa akan tepat lebih mudah. Masya Allah. Bapak sahabat, ya tadi yang telah ada ala badan yang harus menumpuk di badan, bapak sahabat akan merasa dan benda terpahit dan mati kezul dan kemudian lekat kelebihan-kelebihan. Dan biasanya kelebihan-kelebihan tadi begini, maka ketika minat kelebihan-kelebihan tadi justru semakin sehat. Aidu inal badan yumir wa yaibas wa tersawar tilka rumullah. Dimana ketika seorang berpuasa maka badannya akan terasa kering, kering dalam artian kurang air, kurang makanan. Maka tersawar tilka rumullah, akhirnya diserahkan kelebihan-kelebihan. Faya guru bisalikan faedah dan awimah, maka dengan itu menjadilah faedah yang sangat besar, faedah yang awim bagi kita. Wahada amrun musyarakat, ini pun perkara yang bisa dibuktikan, perkara yang bisa disaksikan. Alhamdulillah wa ta'ala. Yang ketujuh, mayasu baina yadayhi wa khalfihi min ibadatillah azza wa jalla. وبين يديه السحور فإن السحور عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن السحور بعض يقول وعندما كل مواسع إذا ضربت فقال العبادة دل جهد يجري أول سنة tentang ibadah. Kalau itu adalah ibadah, tentunya yang pertama dan utama adalah pahala dari Allah Taala. Tetapi yang ketujuh ini maksudnya adalah ibadah yang membawa ibadah-ibadah lain, membawa seseorang untuk melakukan ibadah dari lain. Seperti sahur, ketika dia berpuasa dia diperintahkan untuk sahur. Sedangkan sahur ibadah. Dan disuruh untuk mempercepat berbuka puasa langsung ketika ada. Maka takjil untuk mempercepat atau menyegerakan berbuka itu ibadah berikutnya lagi. Dan ibadah-ibadah ketika dia berpuasa memiliki nilai lebih daripada ibadah-ibadah di luar puasa. Masya Allah. Ini katanya hikmah dari bulan puasa atau hikmah dari ibadah puasa. Qala baina yadayhi wa khalfihi min ibadah. Puasa itu di depannya dari ibadah, di belakangnya dari ibadah. Diberitakan untuk kamu di belakangnya, diberitakan untuk tempat cepat terbuka, di akhirnya, benar. Dan kemudian mulai di malam harinya, dan sabarlah tidak hanya di akhirnya. Jadi bahwa sahur dengan ibadah karena kita waktu sholat bersahur dan kita sahur di bawah. Demikian pula lianna ahabba ibadillah ilaihi ya'amiru mutran. Demikian pula kepada berbuka, hamba-hamba Allah yang paling dicintai adalah hamba-hamba yang menyegerakan berbuka. Begitu ada begitu kata-kata baru berbuka. Kalau insan yang telah melakukan ibadah kepada Allah, maka manusia makan, minum apa yang dia sukai dapat pahala sebanyak. Ini hikmah agung. Dia siapa makan dia sukai, minum makan yang suka, dia siapa makanan yang dia selera, kemudian nunggu begitu karena dia makan. Nikmat, kesihatan, nikmat. Tetapi juga bicara tentang ibadah menyegerakan berbuka. Ini juga hikmah dari Allah atau hikmah dari puasa. Wa minha, dan yang berikutnya lagi dari faedah dari kegelapan Al-Qadir ala sahibi At-Tatarru ibadah. Biasanya orang yang berpuasa lebih mudah baginya untuk beribadah untuk beribadah ringan untuk wajahan ibadah-ibadah walihada tajidul insan fi hal siyam tazdad ibadah. Oleh ketika kemudian orang yang berpuasa biasanya ibadahnya bertambah, orang yang berpuasa biasanya ibadahnya bertambah. Walaupun saya mengutuli wajah musuh ini sama, tidak akan sama hari puasanya dengan hari tidak puasa, tidak akan sama. Illa al-kafir pada musyrik, kecuali orang yang lalai. Kalau orang yang lalai tentunya itu salah. Bagaimanapun juga dia tetap lalai. Lalu syukur apa? Lagi dari insan yang yakutul hazim, tetapi manusia yang dalam keadaan memiliki jakwa, kesadaran hazim, orang yang memiliki tekad baik, yang cerdas dalam kain selmokin ya dari Allah suaminya tentunya tentunya orang ini akan berbeda keadaan puasa dengan keadaan tidak berbuka, tapi tidak berpuasa. Tidak akan sama keadaannya ketika dia berpuasa atau ketika dia berbuka. Ada mereka-mereka yang technical shopping, yang cerdas, yang memiliki kesadaran penuh bahwa dia sedang ibadah kepada Allah, kepada puasa, biasanya akan lebih mudah untuk beramal, lebih mudah untuk sholat berjamaah, lebih mudah untuk datang ke masjid, lebih mudah untuk baca Quran, lebih ringan untuk salat Allah. Ini yang menunjukkan Allah juga hikmah dari puasa. Bagi hadir kawai wa menyelidinya mimma lalat kurru au jawabahu siyah karena kaya-kaya kita dan karena kaya-kaya lain yang belum disebut Karena sebegini banyak hikmah yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui, Allah berkata puasa. Dan Allah katakan kutiba alaikum usia kalau kutiba alaikum usia. Allah wajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Rumah An-Nasiyah Mufasa bisa dari Mu'ayyah. Kita lihat bahwa puasa diwajibkan di bulan khusus, bulan tertentu, yaitu bulan Ramadhan. Dan itu tentunya ada hikmah-hikmah. Ya Allah, di antara hikmahnya karena yang namanya bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal-furqan. Kata Allah, bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an yang merupakan bayyinah, yang merupakan huda ilmiah. Jadi Al-Qur'an berbeda karena hak dan batil. Ini keutamaan bulan Ramadhan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada bulan tersebut. Khususnya syawal di bulan Syawal di bulan ini. Dan juga bulan yang penuh berkah. Bulan yang memiliki setiap keistimewaan. وقد احتج بهذه المناسبة أصحاب علم الميلاد dan telah berdalil dengan ini beberapa manusia atau sekelompok manusia dari golongan yang biasa merayakan perayaan Maulid. Alasannya bukan setiap hari atau bulan yang istimewa harus digantikan kita khusus acara khusus pengistimewaan yang khusus. Kata mereka dalilnya Al-Quran, dalilnya Al-Quran Ramadhan. Kenapa suruh puasa? Karena kata Allah padanya diturunkan Al-Quran. Tapi ketika diturunkan Al-Quran di bulan itu, bulan itu besar. Kalau tidak ada Al-Quran, apakah tidak ada dalil yang seperti itu? Kalau rahimahullah, berkata Syekh Muhammad rahimahullah, pada jadi ada annahu la ba'sa bi ittiqad al-a'yad bil munasabah. Jadi ini kata mereka dalil atas tidak mengapa untuk membesarkan satu hari dan satu bulan karena munasabah tertentu. Karena satu keistimewaan tertentu yang terjadi di dalam. Walakin hadza fil haqiqah dalilun 'alim. Tetapi ini justru menjadi dalil yang menyalahkan. Rasul, karena Allah yang dikira dalilun lahum ternyata dalilun alaihim. Dikira dalil yang mendukung mereka ternyata dalil yang menyalahkan mereka. Mengapa demikian? Lianna kaum syar'i yakhussu hadhihi munasabah fi hadha al-hukm. Karena di mana syariat mengkhususkan bulan tersebut, bulan tertentu atau mengkhususkan hari tertentu, maknanya yang tidak dikhususkan program oleh Allah jangan dikhususkan. Ya kan? Ini terbiasa para ulama. Jadi mereka memahami. Walakin kata beliau, fi hadzal hukm dalil ala anna ma lam yakhushu la yusra fihi syai. Dari dalil tersebut juga, kalau Allah mengistimewakan bulan Ramadhan, mengistimewakan Idul Adha, mengistimewakan Idul Fitri, maknanya yang tidak diistimewakan oleh Allah jangan diistimewakan. Maknanya yang tidak diistimewakan dalam hari ini jangan diistimewakan. Inna Allah yuhibbu an yaqutu bi syai. Karena kalau Allah mengendaki untuk mengistimewakan satu hari untuk dirayakan di besarkan, di saya kamu akan perintahkan seperti Allah perintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadhan. seperti Allah perintahkan kepada Nabi Musa, seperti Allah perintahkan kepada Nabi Musa, seperti diperintahkan kepada Nabi Jumat, hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang Allah tidak perintahkan maka jangan disalahkan. Berarti kita ingin bahwa hari-hari yang dibesarkan sudah disebut oleh Allah dan Rasul, maka jangan mengatakan. Wahada bintu yang tidak kira nari makalah dosa besar menjadi rahmat Allah. Dan ini mengingatkan kita pada apa disebut oleh dosa besar menjadi rahmat Allah. Inna kulla mu'minin يحتج على باطله بدليل صحيح فإن دليله يقول عليه لا له ذلك أيضا ما شاء الله فقط يسأل يسأل الله عليه وسلم يا معنى كذا اليوم ستيق طلعه كباطل yang berdalil dengan dalil yang sahih, ayat atau hadis sahih, mesti ayat dan hadis sahih tidak mendukung mereka, tapi justru menyalahkan mereka. Ya, lalu sama dia, inna kulla mu'min yahtaju ala ma'atihi bidalil sahih, fa inna dalilahu yakunu alaihi la lahu. Setiap ahli batil, setiap orang yang melakukan kebatilan, kesesatan, kemudian berdalil dengan ayat atau hadis, hadis sahih. Biasanya ayat dan hadis yang sahih tadi bukan mendukung mereka, tapi justru menyalahkan mereka. Seperti kita lihat tadi. Ya, Allah Subhanahu wa Taala membesarkan bulan Ramadan karena turun Al-Qur'an. Berarti turunnya Al-Qur'an perlu dirayakan. Apa baik? Seperti yang tadi, ayat Al-Qur'an شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات للهدى والفرقان. فقلنا عادي قول الله عز وجل أن رمضان هذا القرآن كله فقد كتبه ملائكة أنزل القرآن sebagai hari besar أنزل القرآن lahirnya Nabi dan hari besar kelahiran Nabi kan ada munasabah tertentu tidak apa-apa. Justru sebaliknya, dari itu menyalahkan mereka. Kalau Allah membesarkan hari ini, hari itu, bulan ini, bulan itu, artinya yang tidak disalahkan oleh Allah, jangan disalahkan. Yang tidak dijadikan perayaan oleh Allah, jangan dijadikan perayaan. Hari raya adalah Allah, yang diberikan kepada Allah dan Rasulnya, ada banyak yang cukup ini, yang tidak disalahkan. Bulan ini dibesarkan, ada bulan Allah, dengan siang. Caranya itu diajarkan kepada orang besar mereka. Dengan siang, dengan puasa siang hari, dengan sholat tarawih malam hari. Jadi ibaratnya Allah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran adalah bulan Ramadhan. Kenapa disebut dengan kalimat Ramadhan? Dari Rah, Min, dan Rah. Dari kata Ramadhan, Ramadhan itu artinya keadaan hati yang sangat panas, yang bahkan kalau bertahan dari kegiatan baru-baru tersebut di siang hari, panas, sangat panas. Kalau sih ramai ramai Allah, sumiyah Allah dinamakan Allah di anna waktu tasmiyah kana fi syahr al-qam. Dinamakannya dinamakan Allah karena waktu penamaan bulan tersebut adalah dari sisi keadaannya yang sangat panas. Allah. فالعرف أنه في ذلك الوقت رمضان عرفنا مكان كذكي بلان فعنس بلان فعنس فالدنيا كان المسلم يمضغر بلير كان فالصعب إذا جديد بلان فعنس بلان فعنس Tetapi saat itu ketika mereka menyebutnya bulan Ramadhan, ketika bulan itu sangat-sangat panasnya, maka dikatakan dengan bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan yang penuh dengan panas. Itu gila dikatakan. Wasilah dikatakan pula bulan Ramadhan, masih dari kata Ramadhan, ulama maknanya membakar. Bulan yang membakar, karena membakar dosa-dosa. Kalau yang masuk di bulan tersebut dengan ibadah puasa, qiyam al-lail dan lain-lain, maka akan terhapus dosa-dosa. Maka dikatakan bulan Ramadhan ai bulan yang membakar dosa-dosa yang lain. Karena itu bulan puasa, maksud Ramadhan iman rahmizan hukuran Allah maka terhindari. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan ikhlas, mengharap dari Allah pahala, tidak saling keimanan, maka akan diampuni dosa-dosa yang lain. Waktunya dikatakan pula itu hanya penamaan, mujarrad alamun, hanya penamaan saja, tidak memiliki istiqamah, tidak diambil dari apapun. Sebagaimana asal dikatakan asal, dia kata dia asal. Sebagaimana dia dikatakan dia, karena dia dia. Demikian pula Ramadhan dikatakan Ramadhan, karena dia adalah bulan Ramadhan. Apa maksud Ramadhan itu apa dari bulan tersebut? Itu alamun. Dari tiga akwal dari para ulama tentang penamaan adalah Ramadhan. Walladhi yahumuna, yang paling penting bagi kita adalah bahwa bulan Ramadhan adalah di antara yang paling afdal dari bulan-bulan. Pendengar Allah, tentunya bersama bulan-bulan haram. Apalagi bulan-bulan haram. Al-Zulhur ada tiga bulan berturut-turut dan satu bulan panas. Tiga bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satunya Dzulhijjah adalah ketika tersendiri untuk haji bagi yang mampu, dan juga untuk memasuki perayaan 10 atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah sebagai hari raya Idul Adha. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini tiga bulan berturut-turut. Sedangkan satu bulan Haram terpisah, yaitu Rajab, bulan Rajab. Ini empat bulan Haram. Maka bulan Ramadhan dikatakan sebagai di antara bulan-bulan yang terbaik, bulan-bulan yang afdal, tetapi bukan bulan Haram. Tapi bukan bulan Haram. Kata dunia berakhir, Allah menasyur itu, Allah. La, dia bukan bulan Haram, karena bulan Haram pantas Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang terpisah, Rajab. Qul a'udzubillah. Ada perkataan bahasa Rasul, rahimahullah. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la taqaddamu Ramadan bi shawm yawmi wa la yawmi illa rajulun kana yashum shawman wa la yashumhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, jangan mendahului bulan Ramadan dengan satu hari puasa atau dua hari, kecuali seorang yang biasa berpuasa, maka silakan berpuasa. Beberapa pun ada disepakati hadis yang berbukaan dari Muslim dalam dua kitab Al-Quran baik. Lah, dan bukti kalau kita lihat dijadikannya fi'il. Aitu rujikat minhul nur, dijadikannya fi'il di mana dibuang nurnya. Berarti fi'il apa? Berarti fi'il Tapi fi'il mudhari' tidak ada ta'aruf mudhari'nya. Tidak ada qurb mudhari'nya. Udhifat minhum ihdats tsa'ir. Iya. Qurb mudhari'nya dihapuskan karena terkirimnya dua huruf yang sama. Asal katanya adalah la tataqaddamu. Kata yang pertama adalah huruf al-mudhari'. Sedangkan sekarang kedua tolpeh tahap jangan dia tahap jangan tahap cuma tahap itu kalau dia mau tahap jangan semua dia tahap jangan pasalnya juga muncul tadi tahap cuma maka tanya adalah tolpeh maka tak bertemu dengan tak orang Arab tidak suka bertemunya atau mengirimkannya tak keluarkan maka makhluk atau menghapuskan tak yang pertama asuhah tak terhadamu tetapi kemudian dihasilkan tak yang pertama menjadi tak terhadamu la tak terhadamu ay la tak terhadamu jangan berhubungi belum membawa berarti kalimat telahnya nahiyah larangan berarti bahasa jangan jangan berhubungi Allah tentunya Allah sudah dibahas di dalam ismu isyarah nama dari bulan tersebut lalu maslimu orang tepat kamu hada syahrul musamma bi hada lazim musamma yawmi wa la yawmi jangan berhubungi dengan puasa satu hari atau puasa dua hari kecuali orang yang berpuasa atau yang biasa berpuasa kumis ketika masuk bulan Ramadan sebelum tanggal 1 hari kumis maka dia berpuasa kalau ada yang berpuasa kenapa belum berpuasa itu? Ini kan pendahulu Ramadan 1 hari karena dia biasa berpuasa sejak kumis maka dia berpuasa itu yang berpuasa illa rajulun kana yasumu shauman fal yasumu kecuali seorang yang biasa berpuasa pada hari-hari tertentu maka ketika datang pada hari itu waktu dia berpuasa maka berpuasa qulina Allah dan ini hikmahnya adalah pembedaan dari puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah pemisahan antara puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Ini adalah kita. Allah Taala ta'ala sudah bimana ketika kita salat sunnah setelah salat wajib. Dianjurkan untuk berpindah tempat atau berpisah. Itu apa? Sama, untuk membedakan antara salat wajib dengan salat wajib. Itu apa wajib? Sudah saya salat wajib. Lalu bangun lagi, sholat lagi. Ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan, pisahkan dengan pembinaan atau pisahkan dengan pembinaan. Hikmahnya sama. Tadi pembedaan antara sholat lagi dengan sholat lagi. Demikian itu Allah, jangan engkau dahulu yang kau sambung dari mulai Syaban kalau puasa bersama dengan Allah. Maka sahabatkan Ramadanmu Ramadan dengan Ramadan sampai 40 hari atau 50 hari bersama dengan Ramadan mana yang Ramadan mana yang bukan mana puasa wajib mana puasa sunnah tidak terpisah sehingga kata Nabi jangan tidak berdua Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari bahkan kalau ada satu hari yang dilakukan apakah kita akan mencari satu atau dua itu berbeda dengan beberapa orang yang melihatnya dari ekstrem, kehati-hatian, daripada yang meminatinya, perlu. Maksudnya daripada nanti kita menyatakan bahwa puas, kita nggak puasa, ya mendingan kita puasa saja. Kalau mau menyatakan bahwa kita puasa, kalau bukan mau, kok nggak apa-apa puasa kita? Tidak tepat diterapkan dalam masalah ini. Kenapa tidak tepat? Karena tidak boleh ungkapan atau analogi atau yang seperti itu kalau menggunakan dengan emas. Tidak boleh dipakai. Kalau menggunakan dengan dari sedangkan ada dari yang khusus. Pertama, kaji ini. Jangan bergabung dengan Allah dengan puasa satu hari atau dua hari. Artinya, kalau engkau berpuasa hari itu ternyata Ramadan, alhamdulillah kalau tidak Ramadan. Kalau ternyata tidak Ramadan, kamu sudah cukup pada yang aman mendahului Ramadan satu hari ini. Sehingga Nabi melarang dengan dalil yang kedua, yaitu melarang untuk berpuasa dan yaum asy-syahr. Faman shoma yaum asy-syahr faqad 'asha 'ala an-nasih. Siapa yang berpuasa di hari yang terbuka, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Termasuk kepada Allah. Ibadah puasa dengan bermaksiat dengan jenis. Artinya perkara ini dia menjalankan dan perkara ini sangat penting untuk jangan bergaul dengan Ramadan dengan puasa dan hari yang terbaik. Jangan pakai hias-hias seperti tadi daripada begini-begini. Mengapa? Karena sudah ada dari khusus. Jangan puasa minum asyar. Maka kalau yang ingin terlihat bila maka suruh dirinya berpuasa karena kalau tidak pada umat maka lengkap di syahadat 30 hari dari hari-hari yang telah dilakukan ini dia akan kalah. Jangan puasa. Ini yang menerangkan Allah dan bisa kita akan berbicara kepada Allah. Terima kasih kerana menonton!